yang tenggelam dengan kunyahnya. Maksudnya tenggelam itu masyhur dengan kunyahnya, masyhur dengan panggilannya, ya, masyhur dengan panggilannya. Yaitu misalkan kalau kita abahnya si fulan, abahnya si fulan, nah dia masyhur dengan itunya dibandingkan dengan namanya. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Kemudian beliau termasuk sahabat yang mengikuti atau menyaksikan perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah. Kemudian beliaulah termasuk sahabat. Jadi Aqabah itu, Bai'atul Aqabah, ada satu, ada yang pertama dan ada yang kedua. Ada yang pertama, Aqabah itu maksudnya adalah utusan-utusan dari penduduk kota Madinah datang kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Mekah dan berbaiat, masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Kemudian setelah beberapa lama, orang ini pulang, kelompok ini pulang ke kota Madinah, menyebarkan Islam di kota Madinah. Kemudian datang kelompok yang lebih besar, Aqabah yang kedua. Kemudian mereka membaiat lagi Rasulullah SAW. Akhirnya sebab inilah, ba'da taqdirillahi azza wa jal, setelah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebab inilah para kaum Ansar, penduduk kota Madinah, sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah beriman dan masuk dalam agama Islam. Bertambah lagi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan berhijrah ke kota Madinah. Taib, yang jelas Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid radhiyallahu an salah seorang yang ikut Aqabah, yaitu utusan dari kota Madinah yang berbaiat di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini termasuk sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Artinya generasi-generasi pertama masuk Islam. Kemudian beliau, di rumah beliaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal ketika pertama-tama kali hijrah ke kota Madinah. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah dan tinggal beberapa hari di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebelum akhirnya membangun masjid dan rumah-rumah beliau. Terdapat riwayat yang menarik dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya mereka mempunyai rumah dua tingkat, di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di atas Abu Ayyub Al-Ansari. Saking mereka mengagungkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam itu dan setiap malam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah beliau, tidak bisa tidur bersama istrinya karena sangat menghormati Rasulullah SAW yang berada di bawah sedangkan mereka berada di atas. Rasulullah SAW dengan tawadhu'nya, beliau tidak mau diberikan kamar yang di atas. Ini termasuk daripada perkara yang merupakan gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Yang bisa kita contoh kalau begitu dari Abu Ayyub Al-Ansari bersama keluarganya adalah bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka para sahabat memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah meninggal, kita sebagai umatnya pun wajib memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memuliakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah menghinakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu caranya. Kemudian di dalam beberapa buku sejarah diceritakan juga beliau disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke kota Madinah, salah satu yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, terjadilah persaudaraan antara Abu Ayyub dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kemudian Abu Ayyub juga mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya. Dan juga beliau mengikuti perang Fathu Makkah, yaitu menaklukkan kota Mekah. Dan tidak ada satu peperangan pun kecuali beliau mengikutinya, sampai akhirnya beliau meninggal di peperangan Konstantinopel yang memerangi negeri Romawi pada zaman Muawiyah radhiyallahu an. Dan beliau meninggal pada tahun 52 Hijriah. Pada tahun 52 Hijriah. Jadi semenjak beliau masuk Islam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian digantikan Abu Bakar, terjadi peperangan melawan kaum murtad. Kemudian di zaman Umar terjadi peperangan menaklukkan kota-kota dan juga negara-negara sehingga tunduk di bawah kekuasaan Islam. Kemudian terjadi di zaman Utsman, semuanya beliau ikuti sampai kepada Hasan, Ali, kemudian Muawiyah. Ali, Hasan radhiyallahu anhum, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhuma. Beliau ikuti terus sampai beliau meninggal ketika memerangi Romawi, yaitu di peperangan Konstantinopel. Ini menunjukkan pelajaran yang berarti bagi kita, yaitu hendaknya kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ibadah. Karena itu yang dituntut. Karena akhir amal itu yang jadi ukuran. Akhir amal itu yang jadi ukuran, bukan awalnya. Maka awal ketika kita sudah mengenal petunjuk, mengenal hidayah, maka yang paling penting adalah kita istiqamah di jalannya, agar akhir kita pun juga sebagai orang yang di atas hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu ukurannya adalah akhirnya. Ya. Jadi amalan itu standarnya dilihat dari akhirnya. Seperti yang hadis yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, takwa, saleh, masjid, Quran, nuntut ilmu, ya, sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu jengkal, saking dekatnya. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya bahwa dia penghuni neraka, maka dia akan mengambil sebab menjadi orang-orang yang mengerjakan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalamnya. Ini yang kita takutkan. Bukan awal hidayah yang kita takutkan, akan tetapi akhir kehidupan kita takutkan. Apakah kita tetap di atas hidayah atau tidak? Walhamdulillah seseorang mendapatkan petunjuk untuk lebih baik, lebih tahu arti kehidupan, lebih tahu apa yang dicari. Tetapi di sana ada yang lebih luar biasa. Bagaimana biar istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagaimana Allah sangat mudah memberikan petunjuk kepada seseorang, maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah mencabut petunjuk tersebut dari seseorang. Dan itu hak Allah, kita tidak bisa mengetahuinya. Dari sinilah kenapa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sering kita dalam berdoa minta keperluan-keperluan dunia, dimudahkan dunia, dimudahkan dunia, dimudahkan dunia. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dibandingkan itu, yaitu dimudahkan untuk urusan akhirat. Lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup keduanya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami. Perbaikilah urusan dunia kami yang tempat kami hidup. Kita tidak ingin melarat, kita tidak ingin menjadi penyakit, kita tidak ingin meminta-minta. Maka, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang tempat kembali kami. Dan itu tujuan hakiki kita dalam kehidupan ini. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Sekali lagi, pelajaran yang menarik dari Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau benar-benar mengabdikan dirinya, istiqomah di dalam berjihad di jalan Allah. Itu yang harus kita ambil pelajaran, bahwasanya yang menjadi ukuran dalam hidup adalah akhir dari kehidupan seseorang. Akhir dari kehidupan seseorang, apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah ataukah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Dan kita jangan merasa aman, ya, apalagi sudah dipenuhi dengan amalan-amalan sunnah, zahirnya sudah berubah, jangan merasa aman, karena hidayah di tangan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Asiyah, istri pengaku Tuhan, beriman. Jadi hidayah di tangan Allah, maka mintalah ketetapan hati. Dan itu ya merupakan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Kita lanjutkan. Sekarang kita poin kedua membahas hadis ini. Makna hadis ini. Baca, lihat halaman 49, yaitu hadis yang ke-104. Sedangkan dalam riwayat 7 orang imam. Apa maksud 7 orang imam? Ya, garis bawahi 7 orang imam. Maksudnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 7 orang imam ini adalah istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis buku ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian, sedangkan dalam riwayat 7 orang imam dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menghadap ke kiblat." Maksudnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita buang hajat. Dan ini kan disebutkan, tidak disebutkan kan di depannya. Ini apa maksudnya? Janganlah kalian menghadap ke kiblat. Maksudnya, jika kalian buang hajat. Jadi di depannya situ ada yang tersembunyi. Jika kalian buang hajat, janganlah kalian menghadap ke kiblat. Ya, janganlah kalian menghadap ke kiblat. Para ikhwah, sedikit tentang pengetahuan istilah-istilah yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan buang hajat. Ada istilah al-gha'id. Tulisannya al-gha'id. Ya, ada istilah al-khala. Al-khala. Ada istilah al-mirhab. Al-mirhab. Ini nanti kita akan bahas, dan ini istilah-istilah yang berkaitan dengan WC. Semuanya kalau kita ingin runut adalah WC. Ya. artinya semuanya adalah apa? WC. Meskipun nanti artinya beda-beda, secara bahasa maksudnya berbeda-beda. Seperti misalkan al-gha'id ini adalah tempat yang rendah. Jadi kalau kita pergi ingin buang hajat, kita pergi ke tempat yang rendah, dataran begitu rendah, sehingga kita di situ tidak kelihatan orang. Akhirnya lama kelamaan kata gha'id ini dipakai untuk buang hajat. Al-khala ini adalah tempat yang padang pasir jauh dari orang-orang, tidak ada satu mata pun yang melihatnya. Al-khala. Ini al-mirhad adalah dari kata membasuh, tempat membasuh sesuatu. Nah, di dalam buang hajat kita membasuh, maka akhirnya dipakailah untuk WC. Jadi semuanya ini berkaitan dengan, mohon maaf, WC dan buang hajat. Ini istilah-istilah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Istilah-istilah. Coba perhatikan hadis yang kita baca sekarang, janganlah kalian menghadap ke kiblat, membelakanginya ketika buang air besar. Kalau kita perhatikan bahasa Arabnya bighaitin, buang air besar. Ghait saya tulis di situ, asal artinya apa? Tempat yang rendah. Nah, rendah di situ, kemudian dia buang hajat di situ sehingga tidak kelihatan orang. Ya, tempat yang rendah. Lu kira Pak Menteri pian Pak Arif ai. Ya. Paham ya? Makanya saya artikan ini, saya tuliskan karena itu istilah-istilah dalam hadis yang disebutkan tentang WC dan buang hajat. Semuanya artinya sama, cuma secara bahasa beda-beda. Ya, secara bahasa aslinya beda-beda. Kalau ghaid sekali lagi tempat yang rendah, di situ dia buang hajat. Khala tempat yang jauh, ya, yang tidak dilihat oleh seorang manapun. Kemudian merhab, mirhab tempat apa? Membasuh. Asal bahasanya itu tempat membasuh, maka itu maksudnya juga membasuh hajat, membasuh kotoran, beristinja. Nah, ini semuanya adalah kata untuk WC dan juga kata untuk buang hajat. Kita lanjutkan, janganlah kalian menghadap ke kiblat. Kiblat maksudnya di sini adalah Ka'bah atau arahnya. Jangan, perhatikan baik-baik kita baca kitab, ya. Bukan ceramah umum, dan saya tidak mau ceramah umum. Kita baca kitab karena yang seperti ini yang mumpuni ilmunya. Ya, antum akan rasakan nanti dan pegang perkataan saya. Ilmu yang seperti ini akan mumpuni. Kita memang perlu kadang untuk penyegaran tematik-tematik. Ya, oke, tidak masalah. Tetapi ini ilmu. Ini yang ilmu. Ya. Jadi, janganlah kalian menghadap ke kiblat. Kiblat itu artinya adalah Ka'bah atau arahnya. Garis bawahi. Kiblat itu artinya apa? Ka'bah atau arahnya. Dan membelakanginya, yaitu membelakangi kiblat tadi. Ya, membelakangi kiblat tadi. Ketika buang air besar, sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya bahwa boleh saja diterjemahkan dengan ketika berak misalkan. Boleh. Ya, karena dalam hadis saja disebutkan itu, bi ghaid. Ya. Ghaid artinya adalah buang air besar. Orang sedang buang hajat besar. Maka boleh. Atau buang air kecil, yaitu maksudnya di sini buang air kecil adalah apa? Kencing. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Berarti hadis yang sedang dibicarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apabila orang menghadap ke timur atau ke barat, itu berarti tidak menghadap kiblat, tidak juga menghadap membelakangi kiblat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dan juga melarang membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini menunjukkan arah timur, arah barat di hadis ini bukan menghadap kiblat. Ya. Maka silahkan digarisbawahi, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, maksudnya pembicaraan tentang kota Madinah. Kiblatnya kota Madinah. Kalau di kota Madinah kita menghadap kiblat itu ke selatan. Ke selatan. Di belakangnya membelakangi kiblat ke utara. Selatan, utara. Tetapi kata Rasulullah, ke timur atau ke baratlah. Menghadap ke timur atau ke baratlah. Saya gambarkan. Anggap di sini Masjid Nabawi. Ini kiblat. Ini Masjid Nabawi. Arahnya begini. Ya. Dan ini selatan. Dan ini utara. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, tetapi ke timurlah atau ke baratlah. Timur, barat. Ya, lihat. Maka beri garis bawah di situ. Yang dimaksud dengan menghadap timur atau barat apabila berada di kota Madinah atau yang semisal dengannya. Itu dia. Apabila berada di kota Madinah atau yang semisal dengannya. Karena kalau hadis ini kita praktekkan di Indonesia, maka kita akan menghadap kiblat atau membelakanginya. Sekarang matahari terbit di sana, timur kita. Berarti kiblat kita sekarang adalah barat daya kita. Ya. Nah, kalau kita amalkan hadis ini berarti kita kata Rasulullah, tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat, berarti kita menghadap kiblat. Nah, di sini timbul pertanyaan. Orang sering mengatakan kamu tekstual. Coba belajar agama itu kontekstual. Seperti orang-orang liberal. Mereka mengatakan bahwa khamr diharamkan itu kontekstualnya karena di Arab. Coba di kutub selatan, maka dia akan halal. Artinya kalau di Arab daerahnya panas, yang diminum pun panas, maka dia akan mabuk dan panas dan bisa menyebabkan hilangnya akal. Tetapi ketika diminum di daerah yang dingin, maka dia menjadi halal. Ini yang namanya memahami hadis atau ayat dengan kontekstual. Sama dengan seperti mereka menyebutkan contoh. Contohnya ini. Kalau kita amalkan hadis ini secara mutlak, maka kita akan buang air besar, buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi kan kita memahaminya dengan apa? Kontekstual. Kondisi tekstualnya. Paham? Maka jawabannya bagaimana? Mudah jawabannya. Bahwasanya kita memahami ayat dan hadis dengan tekstual dan kontekstual sesuai yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Ya? Jangan dengan pemahaman Anda sendiri, tetapi yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan yang ditunjukkan oleh penunjukan hadis tersebut. Sering sekali kita dihadapkan dengan perkara kontekstual. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Akhirnya dengan perkara kontekstual ini orang seenaknya memahami ayat, memahami hadis. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib, kita lanjutkan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menghadap kiblat, ini sudah kita bahas, dan membelakanginya, sudah kita bahas juga, ketika buang air besar, buang air kecil. Ketika buang air besar, buang air kecil. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya ingin melebarkan hadis ini terdapat riwayat lain dalam riwayat Bukhari. Saya bacakan, tidak ada dalam kitab bapak-bapak sekalian. Saya bacakan tambahan lafadznya. Lihat hadisnya biar lebih mengembang, lebih kita tahu kondisinya bagaimana. Perhatikan baik-baik. Abu Ayyub berkata, yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada dalam buku terjemahan kita, bapak cuma perlu memperhatikan saya. Faqadimna syama, kami datang ke daerah Syam. Syam di mana? Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Wah, Irak enggak masuk. Ya. Yang jelas negara-negara itu. Ya, Palestina, Yordania, Lebanon, Suria. Ya, Yaman tidak masuk. Ya, itu namanya Syam, ya. Nah, perhatikan, faqadimna Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah, fananharifu anha. Artinya, kami datang ke Syam, kemudian ternyata marahid, mirhab. Nah, lihat itu tadi mirhab. Mirhab. Yang asal artinya apa? Tempat membasuh. Ya, kemudian dipakai membasuh, akhirnya membasuh hajat, istinja. Asal artinya bahasanya adalah tempat membasuh, basuh piring, basuh pakaian. Ya. Ada tempat khusus, kemudian akhirnya dipakai orang istilah ini khusus untuk buang hajat. Kami lihat WC-WC, kalau bahasa kita WC-WC menghadap Ka'bah. Maksudnya arahnya, ya, menghadap Ka'bah. Maka kami pun berpaling darinya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud berpaling dalam hadis ini yaitu misalkan ini Ka'bah, hadapan saya ini Ka'bah, maka boleh berpaling. Artinya menyamping, itu sudah cukup. Ya. Tidak perlu 90 derajat banget. Ini betul 90 derajat? Ya, tidak perlu. Menyamping ke sini sudah cukup. Yang penting tidak berhadapan dengan arah kiblat atau Ka'bah. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya menyinggung tentang Ka'bah dan arahnya. Sering saya perhatikan di Masjidil Haram Mekah. Kalau kita ke Masjidil Haram Mekah, maka kalau sholatnya di luar ataupun di lantai atas, maka perhatikan baik-baik arah Ka'bah di mana. Jangan sampai keliru, karena kita sedang dekat dengan zat Ka'bahnya. Ya, zat Ka'bahnya. Kita bisa benar-benar mengikuti zat Ka'bah tersebut atau arah Ka'bah tersebut. Beda hal kalau seandainya kita di Indonesia. Kita hal di Indonesia, maka kita dianjurkan hanya bila kita bisa benar-benar menghadap Ka'bah, maka itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak bisa, cukup dengan arah Ka'bahnya. Arah Ka'bah di barat, ya sudah cukup di arah Ka'bah. Maka tidak perlu kalau seandainya misalkan dulu mungkin yang lagi heboh-heboh masjid syarah kiblatnya, enggak perlu, karena arahnya sudah apa? Sudah, akhirnya masjid yang bagus-bagus sudah begini-begini jadi miring-miring. Enggak perlu, karena kalau untuk orang yang jauh dari Ka'bah cukup dengan apa? Arahnya. Meskipun kalau seandainya benar-benar sesuai dengan zat Ka'bahnya, itu yang diharapkan. Ya, itu yang diharapkan. Ini sedikit menyinggung tentang itu. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil pelajaran pertama. Afwan. Poin yang ketiga yaitu derajat hadis. Derajat hadis sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Diriwayatkan 7 imam. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian poin yang keempat yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, Hadis ini menunjukkan larangan. Hadis ini menunjukkan larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika kencing dan buang hajat. Ketika kencing dan buang hajat. Hadis ini menunjukkan larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika kencing dan buang hajat. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan larangan menghadap kiblat atau membelakanginya dalam keadaan kencing atau buang hajat. Pelajaran kedua, larangan ini hukumnya keharaman. Larangan ini hukumnya keharaman. Keharaman menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Dan ini pendapat jumhur. Catat itu, itu pendapat jumhur. Jumhur artinya kebanyakan para ulama. Yaitu larangan tadi adalah bentuknya keharaman, bukan makruh, haram. Yang apabila haram artinya adalah manaha anhu syari'u nahyan jaziman. Sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang keras, yang nilainya apabila dikerjakan maka berdosa dan diancam siksa, ditinggalkan berpahala. Itu nilainya. Berarti yang kita kenal selama itu nilai, bukan definisi. Definisinya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, itu keharaman. Taib, para ikhwan yang dirahmati, dan itu pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan hendaknya kiblat di arah kanannya atau kirinya ketika buang hajat atau buang kencing. Ketika kencing atau buang hajat. Hadis ini menunjukkan kiblat di arah kanannya atau kirinya ketika buang hajat atau kencing. Dan ini yang lebih sempurna. Tadi saya katakan bahwa seseorang lebih sempurna dia menjadikan kiblat ataupun belakangnya, jangan sampai dia jadikan arah itu ketika buang hajat. Makanya yang paling bagus adalah misalkan kiblat kita ke sini, kita membuat WC-nya benar-benar 90 derajat. Ini yang paling bagus, dan itu maksud dari faedah ketiga. Ya, bahwa menjadikan kiblat di bagian kanan atau bagian kiri, dan ini yang paling bagus. Yang paling bagus maksudnya yang paling sempurna. Yang paling bagus maksudnya adalah yang paling sempurna. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang keberapa? Keempat. Yaitu bahwa tidak cukup hanya bergeser miring dari arah kiblat demi tidak menghadap kiblat. Saya ulangi, tidak cukup hanya bergeser miring dari arah kiblat demi tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi enggak cukup. Ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Artinya benar-benar 90 derajat. Maka ini koreksian terhadap yang saya sebutkan tadi. Tadi saya sebutkan kalau di sini kiblat, di belakang kiblat, maka cukup miring. Ini koreksian. Tidak cukup hanya miring saja, tetapi benar-benar menghadap ke kanan atau ke kirinya dari kiblat tersebut. menghadap ke kanan atau ke kirinya dari kiblat tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ke-6, yang kelima, yaitu berbeda dengan menghadap kiblat tatkala sholat. Tulis seperti itu. Berbeda dengan menghadap kiblat tatkala sholat, maka boleh. Saya mau ulangi. Maka boleh sedikit menyimpang dari arah kiblat. Ya, sedikit menyimpang dari arah kiblat. Seperti misalkan, Pak, ini rumah saya ini. Kalau saya sholat di dalamnya, sedangkan saya tidak tahu arah kiblat, maka kadang-kadang sholatnya begini. Nah, ini tidak mengapa, sedikit saja tidak mengapa. Ya, beda dengan apa tadi? Buang hajat tadi. Harus ke kanan atau harus ke kiri. Adapun sholat inhirafun yasir, menyerong sedikit tidak mengapa. Tidak membahayakan atau membatalkan sholat. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kiblat yang dimaksud adalah kalau kita jauh dari Ka'bah, maka arahnya. Maka apa? Arahnya. Itu yang dimaksud. Nah, ini berarti ada perbedaan antara buang hajat dengan sholat dalam perihal apa? Menghadap kiblat. Kalau buang hajat harus ke kanan atau harus ke kiri, yaitu 90 derajat. Di sini kiblat, maka enggak boleh menghadap, harus menghadap ke kanannya atau harus menghadap ke kirinya. Tapi kalau sholat di sini kiblat, kita begini sedikit boleh enggak? Boleh. Paham? Baik. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu perkara, apakah ada perbedaan menghadap dan membelakangi kiblat di dalam ruangan atau di luar ruangan tatkala buang hajat? Apa maksudnya? Kalau kita buang hajat, bukankah kita dilarang menghadap atau membelakangi kiblat? Apakah ini berlaku umum di tengah padang pasir atau di dalam WC yang kita sekarang? Paham permasalahannya? Saya ulangi. Kita dilarang menghadap apa? Kiblat dan membelakanginya. Kapan? Tatkala buang hajat, baik kencing ataupun buang hajat besar. Taib. Ini larangan berlaku umumkah atau khususkah? Apa maksudnya berlaku umum? Baik di dalam ruangan seperti WC kita sekarang, atau di tengah lapangan? Berlaku umum atau khusus di tengah lapangan saja? Kalau dalam WC boleh kemana-mana saja ngadepnya. Paham permasalahannya? Masalahnya dulu dipahami. Paham masalahnya, Pak? Baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ulama peneliti mengatakan umum. Hadis ini umum. Hadis yang kita baca sekarang umum. Tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat sama sekali. Baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, di alam terbuka. Bahasanya begitu, alam terbuka. Ini pendapat ulama peneliti, dan ini pendapat pertama. Jadi kalau antum ingin tulis faedah yang keberapa? Yang keenam. Permasalahan apakah larangan menghadap atau membelakangi kiblat itu umum atau khusus? Nah, begitu. Maka permasalahan ini terdapat satu pendapat yang mengatakan apa? Umum. Apa maksud umum? Hah? bahwa menghadap membelakangi kiblat itu berlaku umum, baik di dalam ruangan, di dalam WC atau di luar, di alam terbuka. Pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Bukhari, bahwa larangan hanya untuk di alam terbuka. Di dalam ruangan boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Larangan hanya berlaku di alam terbuka. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Pendapatnya Imam siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari. Iya, nanti kita akan bacakan hadisnya. Ya, mereka berdalil dengan apa, nanti kita baca hadisnya. Ini pendapat kedua, kita ambil dulu pendapat-pendapatnya. Jadi pendapat pertama tadi apa? Larangan menghadap membelakangi kiblat itu umum. Arti umum, baik di alam terbuka atau di dalam WC, dalam ruangan, enggak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Makanya para tukang bangunan itu paling paham kiblat mana? Berarti kanan atau kirinya kiblat, itu saja sudah. Meskipun dalam WC, dalam ruangan WC. Ya. Tetap saja tidak dihadapkan ke kiblat atau ke arah kiblat. Nah, ini pendapat pertama. Berarti para tukang itu pendapat-pendapatnya pendapat pertama. Pendapat pertama, ya. Pendapat siapa? Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ya. Berarti enggak mazhab Syafi'i tukang-tukang. Baik, kita lanjutkan. Ada pendapat yang ketiga, yaitu hadis larangan tentang menghadap dan membelakangi kiblat itu untuk di alam terbuka dan di alam tertutup cuma boleh membelakangi kiblat. Saya ulangi, pendapat yang ketiga, yaitu hadis larangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat umum. Jadi dia hampir persis seperti pertama. Cuma ada cumanya. Cuma boleh membelakangi kiblat. Lihat, bukan menghadap, membelakangi kiblat. Ini pendapat ketiga. Jadi kalau ingin antum tulis yang nomor tiga itu sama dengan pendapat pertama, cuma ada pengecualian, yaitu apa? Membolehkan membelakangi kiblat. Ini pendapatnya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Mana yang lebih rajih? Kita harus pahami dulu hadisnya. Perhatikan sini baik-baik. Larangan apa? Menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini sifatnya umum. Lihat hadis Rasul, lihat antum baca hadis yang ke-104, la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bighaitin wa la bawl. Jangan kalian menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat besar atau buang hajat kecil. Taib. Ada penyebutan tempat? Ada pembatasan? Enggak ada. Berarti ini apa? Umum. Dan seperti yang sering ditekankan oleh para ulama dan di majelis-majelis yang saya tekankan juga, bahwa setiap dalil umum tidak boleh di batasi kecuali dengan dalil. Sekarang adakah dalilnya? Nah, ternyata ayahanda tadi menyebutkan ada dalilnya. Kita perhatikan dalilnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, perhatikan inggih hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Raqaitu, saya sebutkan dalilnya. Dalil apa Ustaz? Dalil pengecualian yang umum ini. Paham ya? Dalil pengecualian yang umum ini. Pokoknya kalau dalam majelis seperti ini, pian masih memikirkan toko kada masuk tuh, Bang. Ya. Pokoknya harus fokus karena ketinggalan sedikit bingung. Ya. Baik, perhatikan baik-baik. Yang umum ini dikecualikan dengan dalil riwayat Bukhari Muslim yang saya bacakan sekarang, tidak ada dalam buku kita. Abdullah bin Umar berkata, "Raqaitu yauman ala baiti Hafsata fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilasyam mustadbiral Ka'bah." Artinya, aku naik suatu hari ke atas rumahnya Hafsah. Entah ngapain ke atas rumah, yang penting naik. Kemudian, lalu aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Ini berarti kejadian di mana? Di Madinah. Di kota Madinah, dan kejadian juga di dalam ruangan. Karena di rumah. Ya. Kenapa kita bisa nyatakan ini di kota Madinah? Karena kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam 16 bulan pertama di kota Madinah menghadap mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berada di mana? Di Syam. Di Syam. Ya. Kalau anggap ini Ka'bah, Syam sebelah sana, 180 derajat. Di Syam. Maka bisa kita yakinkan hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW berada di mana? Di kota Madinah. Dan kita yakinkan juga hadis ini Rasulullah SAW ketika sedang berada di dalam rumah. Karena Abdullah bin Umar menyebutkan rumah. Aku naik ke atas rumah. Aku lihat Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Karena Hafsah, Hafsah siapa? Siapanya Rasul? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Umar itu apanya? Hah? Adik iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, maafin kemana? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita dapat pengkecualian. Karena tadi kaidahnya setiap yang umum tidak boleh dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, jenis, sebab, tidak boleh kecuali dengan dalil. Ada dalilnya, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma penyebutan di dalam dalil itu bukan menghadap kiblat, tetapi apa? Membelakanginya. Tadi pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, sebentar, pendapat pertama apa tadi? Umum. Artinya dia memakai ini tanpa pengecualian sama sekali. Pendapat yang kedua, ada rincian larangan di mana? Di luar. Kemudian boleh di mana? Di dalam. Ya, di luar, di dalam. Taib. Yang ketiga, sebelum saya masuk yang ketiga, yang pendapat kedua ini pendapat para ulama, mazhab Imam Syafi'i, enggak macam-macam. Imam Syafi'i enggak mungkin beliau tanpa dalil. beliau mengatakan kalau di luar ini yang dilarang. Kalau di dalam, baik menghadap kiblat atau membelakanginya, boleh. Apa dalil Imam Syafi'i? Dalilnya adalah qiyas. Nah, di sini saya ingin mengenalkan qiyas. Apa maksudnya? Kalau dalam hadis tadi membelakangi boleh, maka dikiaskan juga dengan menghadap. Itu penggunaan apa? Qiyas. Itu salah satu apa? Contoh qiyas. Paham pada ikhwah sekalian? Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Orang-orang terkenal. Gak mungkin berdalil tanpa dalil. Tidak mungkin. Maka beliau ketika membedakan, di luar tidak boleh, di dalam boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Sedangkan hadisnya cuma apa? Cuma apa? Membelakangi. Dapat menghadap ini dari mana? Kalau saatnya dalam WC, menghadap kiblat boleh. Imam Syafi'i berdapat dapat dalil dari mana? Dari qiyas. Kenapa? Karena membelakangi saja boleh, berarti juga dikiaskan dengan apa? Menghadap. Paham sampai sini? Ya. Sedangkan pendapat ketiga, pendapat tadi Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa sama umum. Tetapi ada pengecualian, boleh pada membelakangi. Nah, Ustaz ngambil pendapat mana sih? Dari tadi ribut banget masalah belakang depan, ya. Para ikhwah sekalian, saya lebih tenang mengambil pendapat yang ketiga. Sebab kenapa? Karena semuanya sesuai dengan dalil sedetil-detilnya. Dan mengumpulkan semua dalil yang ada. Kita katakan umum, di luar ataupun di dalam tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Di luar ruangan ataupun di dalam ruangan tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Kecuali boleh membelakangi kiblat, membelakangi saja, bukan menghadap. Kenapa? Karena bagaimanapun arah kiblat harus dihormati. Dan itu sesuai dengan dalil yang kita sebutkan tadi dari pendapat siapa, dari hadis Abdullah bin Umar yang naik ke atas rumahnya siapa? Hafsah. Itu hanya disebutkan apa? Membelakangi. Kalau seandainya boleh menghadap, tentunya akan disebutkan juga, tapi tidak disebutkan. Jadi wallahu alam, pendapat yang paling kita ambil di sini bahwa larangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat tatkala buang hajat itu umum. Boleh kalau umum, maksudnya apa umum, Pak? Di luar ruangan atau di dalam ruangan. Larangannya tetap berlaku di luar atau di dalam. Boleh di dalam ruangan hanya membelakang. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menghadap matahari atau membelakanginya tatkala buang hajat. Kenapa demikian, Ustaz? Kok disebutkan sebagai faedah? Iya, karena ada sebagian ulama fikih yang mengatakan enggak boleh menghadap matahari. Enggak boleh membelakangi matahari. Kenapa? Karena matahari itu adalah cahaya Allah. Nah, ini enggak benar. Ya, ini tidak benar. Itu para ikhwah sekalian. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keagungan Ka'bah. Itu faedah yang keberapa? Yang ke-8. Keagungan Ka'bah. Baik. Kita lanjutkan. Masih ada waktu 5 menit. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-105. Saya bacakan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala sallam qala man atal gha'ita falyastatir, rawahu Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin buang hajat maka hendaklah menutupi dirinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Poin pertama, Aisyah sering sudah kita lewati, Aisyah radhiyallahu anha. Kita langsung masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, halaman 50, hadis yang ke-105, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin buang hajat, sudah dimafhumi buang hajat yang dimaksud, baik itu buang air besar atau buang air kecil, maka hendaklah ia menutupi dirinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bermasalah dan sanadnya lemah, tapi maknanya sahih. Nah, itu ingat, saya sering sekali dapat di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis ini lemah, maknanya sahih. Maksudnya apa? Hadis ini lemah sanadnya, ya, perawi-perawinya itu ada yang lemah, tapi maknanya benar. Kalau kita buang hajat, tutup aurat, tutup diri, ya, itu maknanya benar. Bahkan ada riwayat lain yang diriwayatkan begini bunyinya, man atal ghaita falyastatir. Ini tambahan riwayat, ya. Barang siapa yang buang hajat maka hendaklah ia menutup diri. Fa illam yajid illa an yajma'a katsiban min ramal falyastadbirhu. Fa inna syaitan yal'abu bima qa'idi bani Adam, man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj. Artinya, barang siapa yang tidak mendapati kain atau ruangan untuk menutup dirinya tatkala buang hajat, maka hendaklah dia ngumpulin tanah. Ya, saking harusnya dinutup diri. Ngumpulin tanah, kemudian dia membelakangi tanah tersebut untuk buang hajat agar tidak terlihat orang. Maka di sini saya katakan, jika buang air kecil di tempat-tempat umum itu dengan cara berdiri tertutup, enggak jadi masalah. Meskipun nanti kita akan membicarakan mana yang lebih utama, buang air kecil atau bolehkah buang air kecil sambil berdiri. Dan saya subhanallah ajib kemarin mendapat pemandangan yang aneh luar biasa. Tatkala di bandara, ini handphone bisa jadi bala, bisa jadi nikmat memang. Orang main media sosial sambil buang hajat kecil. Saya kan nunggu ngantri gitu, ya, nunggu ngantri ke kamar mandi, kan ada buang-buang hajat. Main handphone media sosial sambil buang hajat. Alhamdulillah, ajib subhanallah. Ya, ini benar-benar sudah keterlaluan. Sedangkan membaca Al-Quran enggak jihad-jihad amat seperti itu. Jihad itu bahasa orang pondok pesantren, yang kalau maksud jihad itu adalah bersungguh-sungguh, gitu. Bukan jihad di medan pertempuran. Ente jihad banget sih, maksudnya sungguh-sungguh amat gitu. Kalau untuk baca Al-Quran itu enggak sungguh-sungguh, dalam artian malas gitu. Sekali seminggu cuma pas tahsin doang. Ya, ini para ikhwah yang dah. Tapi giliran baca koran, status, ya, orang jihad sekali, sungguh-sungguh sekali. Lampu dimatiin kalau lagi take off, mata apa, pesawat tuh lampu dimatiin. Mau-maunya pakai lampu sorot itu, ya, mata sambil dipincing-pincingkan agar bisa baca Quran. Yang kalau dia tahu, dia tidak dikatakan pintar. Kalau dia bodoh, dia tidak dikatakan bodoh. Orang kalau tahu berita, itu enggak dikatakan pintar, tidak juga dikatakan kalau tidak tahu dikatakan bodoh, enggak tahu. Enggak dikatakan seperti itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Fa inna syaitan, nah ini bahayanya. Fa inna syaitan yal'abu bi maqa'idi bani Adam. Syaitan itu sering main-main dengan, mohon maaf, duburnya anak Adam. Jadi yang sering was-was, kayaknya berkantut nih, kayaknya ini, kayaknya ini, kayaknya ini lagi diganggu oleh siapa? Syaitan. Ya. Man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj. Barang siapa yang telah melakukannya maka sungguh dia telah berbuat baik, barang siapa yang tidak maka tidak berdosa. Intinya para ikhwah sekalian, hadisnya lemah dan maknanya sahih, dan maksud daripada menutup di sini adalah apa? Menutup aurat. Catat itu. Menutup di sini maksudnya adalah menutup aurat. Dan poin yang ketiga, hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Faidahnya adalah dianjurkan ketika buang hajat untuk menutup aurat. Di sana ada dalil yang lain yang menguatkan hadis ini atau menguatkan makna hadis ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfaz auratak illa min zaujatik wa ma malakat yaminuk." Jaga auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Ahmad, dan hadisnya hasan. Wallahu alam. Cukup kiranya kajian kali ini tentang buang hajat. Masih dalam adab buang hajat, masih ada waktu 15 menit. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal. Barakallahu fiik, Ustaz. Afiq barak. Mohon diperjelas lagi Ustaz, mohon maaf ini saya kurang jelas. Kalau hadis 105 tadi dianjurkan menutup auratnya, sedangkan kalau kita buang hajat kan aurat otomatis terbuka gitu. Maksudnya dalam ruangan tertutup atau enggak? Maksudnya menutup aurat dari mata orang lain. Oh. Kalau kita menutup aurat tatkala buang hajat kada keluar-keluar kan. Terus masalah kencing berdiri diperbolehkan dalam ruangan itu, Ustaz, itu bagaimana untuk penjelasan lebih lanjutnya? Ya, nah, soal masalah kencing berdiri nanti kita akan baca hadisnya, tetapi karena antum nanya saya jawab. Maka Aisyah pernah mengatakan, inna min a'wamil firyah, sesungguhnya dusta yang paling besar adalah siapa yang berbicara bahwa, siapa yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkencing sambil berdiri. Itu adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, sepengetahuan beliau, dan beliau berhak untuk meriwayatkan itu karena beliau termasuk orang yang paling paham tentang kehidupan Rasulullah SAW di dalam permasalahan rumah tangga, termasuk buang hajat. Sepengetahuan beliau bahwa beliau Rasulullah SAW tidak pernah buang air kecil sambil berdiri. Tetapi di sana ada sahabat-sahabat lain di luar rumah yang pernah melihat Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Jadi dua-duanya tidak salah, riwayatnya sahih dua-duanya. Cuma kita katakan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada bahwa lebih baik kencing sambil duduk dan boleh kencing sambil berdiri jika ada hajat atau merasa aman dari cipratan air kencing. Wallahu'ala. Nah, Ustaz dari BBM. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita terlanjur mengontrak sebuah rumah yang WC-nya menghadap kiblat, sedangkan tidak ada tempat tinggal selain itu? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Harus dirubah. Harus dirubah WC-nya atau pindah kontrak. Haram hukumnya. Ya, haram, berdosa. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah sholat di salah satu masjid di salah satu kota di Pulau Jawa. Sajadah imamnya agak ke samping, tetapi karpet sholat makmumnya lurus mengikuti ke arah masjid. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perbedaan arah ini? Ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jangan terlalu berlebihan dalam permasalahan ini. Karena yang dituntut oleh kita adalah menghadap arah kiblat jika kita berada jauh dari Ka'bah. Dalil yang menunjukkan akan hal itu, kalau ingin lebih dalam, dalilnya yaitu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syattaral masjidil haram. Dan dimanapun kamu berada, maka arahkanlah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan pas titik Masjidil Haram di mana ada Ka'bahnya di mana, bukan. Ke arah Masjidil Haram. Begitu, wallahu a'lam. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Nah. Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi mengenai hukum haramnya menghadap kiblat untuk buang hajat ini, untuk masalah tempat ya Ustaz ya. Apakah kita ketika berada di tempat, katakanlah yang non muslimnya jarang, katakanlah Bali, itu mengetahui apa? Dulu tempat-tempat. Tempat. Ya. Apakah kita harus mengetahui dulu bahwa arah kiblat itu kemana, sehingga pada saat kita ke tempat tersebut kita tahu bahwa WC ini menghadap kiblat atau bukan? Karena kan kalau kita di daerah sini mungkin sudah dibuat WC-nya tidak menghadap kiblat. Tapi di daerah-daerah yang katakanlah non-Muslim, jalan katakanlah Bali gitu kan, maka kita harus mengetahui tempat itu menghadap kiblat atau tidak WC-nya. Terima kasih Ustaz. Ya, ya, jazakumullah khair atas pertanyaan. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, iya betul. Kita harus bertanya tentang kiblat. Dan alhamdulillah di zaman sekarang alat-alat membantu kita, seperti gadget ini membantu kita. Tapi kalau tidak ada, misalkan di desa yang tidak ada koneksi sama sekali, maka kita harus bertanya. Ya, otomatis kalau kita di daerah Asia, maka kita akan Indonesia, Asia Tenggara maksudnya, kita akan menjadikan barat itu adalah arah kiblat. Nah, maka pada satu ketika kita berada di daerah non-Muslim, kita lihat WC-nya. Dan hukum Islam berlaku bagaimanapun, dimanapun. Kita harus nanya dulu, kiblat kemana, kemudian kita lihat WC-nya. Menghadap kiblat enggak? Kalau seandainya menghadap kiblat, arah WC-nya menghadap kiblat, maka WC-nya kadang mungkin dipalingkan. Kitanya yang berpaling. Ya. Nah, itu bentuknya berpaling terserah aja dah, atur aja sorangan. Kada kawa lagi dia panderakan tuh. Nah, silakan. Kasih mic. Jadi tetap Pak, bertanya itu masuk di dalamnya sholat juga. Nah, ada permasalahan yang mungkin kita lebarkan, yaitu apabila seseorang sholat seseorang berada di negara non muslim, kita tidak tahu kiblat, atau kita dimanapun berada di daerah Islam atau di daerah non muslim, maka kita harus bertanya arah kiblat sholat kemana. Kalau kita tidak punya alat-alat untuk menentukan arah kiblat, harus kita bertanya. Jangan kita seasalnya, pinanya matahari di sana, kita hadap sana. Tidak, harus nanya. Nah, kalau seandainya setelah antum bertanya, ternyata arah kiblat sholatnya kok berbeda, maka pada saat ini kita tidak wajib untuk mengulang, karena kita sudah berusaha bertanya. Kecuali kalau seandainya kita sudah sholat dan sebelumnya belum bertanya, nah, maka kesalahan ada pada kita, maka wajib untuk mengulang sholat. Nah, itu hukumnya pun dilebarkan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas kesempatan diberikan Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barak. Suaranya agak diangkat sedikit. Antum habis nikah kok suaranya enggak naik. Nah. Tadi ada dua pendapat, ada tiga pendapat. Kalau antara hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan yang ketiga tadi, itu sepertinya kalau kita mengikut yang ketiga padahal sama-sama sahih, itu sepertinya agak bertentangan, agak bertentangan, karena secara umum yang pertama, sedangkan yang kedua boleh membelakangi umum maupun tertutup. Bagaimana ada misalnya pemikiran Ustaz untuk berhati-hati di tempat umum, di tempat umum tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, sedangkan di tempat tertutup hanya boleh membelakangi kiblat. Apa bisa kita berpendirian demikian Ustaz? Itu yang kita bicarakan pendapat ketiga. Pendapat ketiganya itu. Cuma biar begini Pak, saya sebutkan pendapat ketiga itu adalah umum, artinya menghadap kiblat, membelakangi kiblat tetap haram. Karena beliau berbicara seperti itu, Syekh Utsaimin berbicara seperti itu. Haram ini asli, asal hukum dan tidak boleh dipindahkan ke hukum lain tanpa dalil. Nah, makanya saya katakan pendapat ketiga umum, yaitu baik di luar ataupun di dalam ruangan tetap diharamkan menghadap atau membelangi kiblat. Cuma ada pengecualian. Pengecualiannya itu membelakangi kiblat karena ada dalilnya tadi dari Abdullah bin Umar, dan itu juga yang antum simpulkan. Cuma mungkin bahasa kita beda, tidak mengapalah. Maksud ana tadi apa, ana yang salah paham, salah mengerti? Itu kan boleh membelakangi kiblat walaupun di umum. Oh enggak. Hanya di dalam ruangan saja. Nah. Ya. Ada yang lain? Ingat, boleh itu bagus penekanan beliau. Boleh membelakangi kiblat hanya di dalam ruangan. Tetap di tempat umum itu umum, tetap tidak boleh sama sekali. Nah. Cukup. Ini betul kan saya jadwalnya? Biasanya kalau sebelum-sebelum ini kita berhenti pada 8:30 baru pertanyaan. Karena kan maghrib tambah ini ya. Ada? Silakan. Nah, tafadhol. Bismillah. Mengenai buang hajat juga, batasan tempat tertutup buang hajat itu gimana Ustaz? Kalau misalnya buang hajat itu ruangannya besar sehingga di sana beberapa orang buang hajat. Iya. Seperti di tempat kencing tadi kan. Ya. Yang di tempat-tempat umum itu sebutannya WC juga, satu ruangan mungkin bisa sampai 10x10 barangkali, ya. Tapi di sana banyak orang yang buang hajat, gimana itu? Sebentar, sebelum antum lepas mic-nya, saya ingin nanya, berarti yang ditanya adalah batasan menutup diri atau batasan menghadap kiblat? Menutupnya itu. Menutup diri ya, betul. Beliau bertanya, kalau seandainya di ruangan 10x10 meter, ya, di situ ada beberapa WC, ada beberapa tempat kencing, apakah ini disebut juga menutup diri? Maka tadi saya sudah sebutkan sebenarnya, yaitu apabila tempat kencing berdiri itu, meskipun nanti kita keluar dari pembicaraan mana yang lebih utama, kencing berdiri atau kencing duduk, itu bukan urusan, itu lain permasalahan. Tetapi yang kita bicarakan adalah hukum menutup dirinya di sini. Apabila memang benar-benar tertutup, artinya yang di samping tidak kadakawa menjinguk, nah itu, ya, itu baru. Itu baru menutup namanya. Karena bagaimanapun kita diwajibkan untuk menutup aurat. Hadis Rasul riwayat Abu Daud tadi, ihfaz auratak, jaga auratmu. Dan wallahu alam Pak, ini termasuk daripada khawarimul muru'ah. Termasuk daripada menggugurkan muru'ah. Artinya wibawa, harkat, harga diri, ya. Kencing sambil berdiri, kemudian membuka aurat dalam keadaan tidak benar-benar tertutup, apalagi sampai main heran saya, subhanallah, itu ada manusia seperti itu ya. Satu lagi, nah, batasan luasnya WC itu gimana Ustaz? kan tadi ada dijelaskan yang dimaksud menutup diri itu adalah menutup dari pandangan orang lain maksudnya kan. Nah, okelah kita biasanya WC tidak terlalu luas, barangkali mungkin ada yang standar 1x2 meter atau mungkin 2 meter x2 atau dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nih bikin WC karena kelebihan duit barangkali kan, sehingga bikin WC luas sekali di rumah gitu kan. Itu gimana ya, kira-kira? Ya, itu nanti lari kepada permasalahan hadis Rasul, kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhira. Tidak ada masuk dalam masalah kita sekarang, tapi masuk ke dalam masalah adab. Makan, minum, dan berpakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan rasa sombong. Sehingga kalau yang tadi tuh misalnya ada orang yang bikin WC-nya besar sekali, itu kan seakan-akan terbuka sekali auratnya itu kan. Dia dengan mudah paham. Paham, ya, paham anak saya, cara berpikiran itu paham. Yang dimaksud dalam hadis ini bukan berarti terbuka auratnya dalam artian karena saking besarnya kemudian kita mohon maaf bahasa saya bertelanjang kesana kemari gitu di dalam WC yang begitu besar, bukan. Bukan itu yang dimaksud, tetapi menutup diri di sini adalah falyastatir minal akhir. Menutup diri dari yang lain. Meskipun besar kemudian dia tetap tertutup dari yang lain, itu boleh saja. Wallahu a'lam. Nah, ini pentingnya para ikhwah sekalian memahami pertanyaan sebelum dijawab. Jadi tujuan pertanyaan itu apa, ya? Maka para ulama mengatakan fahmus su'al nisful jawab. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.